Sayanginlah, basah dialah, sesakudian indah baguno. Biarkanlah, rilakanlah, putui cinta di malam nanko. Di hati resu tetusu duri sambil janji-janji mimpi-mimpi nan kita karang tinggal. Sedang tabah paroka.